aku rasa terluka. Tak mungkin ku lupa, meskipun kau tiada. Ku percaya pada janjimu, oh kasih yang ku cinta. Telah ku menunggu, hatiku pun merindu yang ku nanti tak kembali. Kini ku berduka, hatiku pun merana. Alangkah daku menderita. Tak mungkin ku lupa, hanya ku berdoa.